Jawazimul mudhari, masya Allah. Ini hadis ini selesai sudah. Kita langsung marfu'at. Habis ini, tidak ada lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala jawazimul mudhari, penjazam fi'il mudhari. Qala, beliau berkata, wal jawazimu samaniyata asyara, alat-alat penjazam itu ada 18. Ya, tidak ada perubahan di sini. Hanya ditambah 2 dari buku sebelumnya. Saya di buku sebelumnya tidak masukkan itu 2. Karena 1 memang tidak pernah ada dalam bahasa Arab. Menurut pendapat yang paling kuat. Satunya khusus dalam syair. Makanya di buku sebelumnya saya tidak masukkan. Saya tidak masukkan. Insya Allah sebentar kita akan tahu siapa itu 2 yang tidak masuk di buku sebelumnya. Jika jabalu wal jawazimu samaniyat asyar. Alat-alat penjazam ada 18. Belum tak bagi menasab 1 fiil dan menasab berapa? 2 fiil. Yang jelas alat penjazam langsung belum katakan ada 18. Nanti disyarah insya Allah akan dibagi oleh penulis menjadi 2. Wihalam walamma wa'alam wa'alamma walamul amri wa'ad-du'a walakin nahi wa'ad-du'a. Sampai situ, itu yang menasab 1 fi'il. Itu menasab apa? 1 fi'il. Kita ulang dulu, yang menasab 1 fi'il adalah lam. Ini, yang menjazam 1 fi'il, lam. Ini biasa. Dah, lamma, biasa juga, sudah kita ambil. Alam, sudah. Alamma, sudah juga. Lamul amr wa du'a. Ini tambahannya. Karena sebenarnya lamul amr sudah itu. Cuma boleh tambah wa du'a. Wa du'a. Dia bilang lamul amr wa du'a. Lamul amr wa du'a. Ini seakan-akan kan kalau bagi pemula dia kira 2. Padahal ini apa? 1 saja. Ya, intinya li. Lamul amr yang bermakna hendaklah. Dalam perintah hanya saja mereka katakan kalau dari atas ke bawah dinamakan perintah, tapi kalau dari bawah ke atas tidak cocok dinamakan apa? Perintah. Tapi dia apa? Meminta, berdoa. Sudah paham? Jadi kalau Allah yang ucapkan pakai lamul amr, maka kita bilang apa? Perintah. Tapi kalau makhluk mengucapkan dengan lamul amr, maka apa namanya? Meminta, berdoa. Ini hanya dia namakan doa ta'adduban ma'al Qur'an. Beradab saja. Intinya dia lamul amr. Intinya dia lamul amr. Cuma beradab bersama Allah. Kan tak mungkin hamba meminta Allah. Tapi dia memohon kepada Allah. Paham gak ini? Paham gak? Makanya namanya nama apa? Dinamakan dengan lam ad-du'a. 1, lamul amr. Paham? 1 saja itu, bukan 2. Lamul amr yang kita kenal sebelumnya. Li. Cuma nanti dilihat. Kalau dari atas ke bawah namanya lamul amr. Tapi kalau dari bawah ke atas namanya apa? Lam ad-du'a. Paham namanya saja? Namanya. Jelas ini? Paham insya Allah? Ya, misalnya Allah berkata ini, berfirman. Lium feqo. Du sa'atin. Min saat ini lium feko. Allah yang bilang. Apa artinya ini? Ini lam-lam apa ini? Amr. Allah perintahkan. Hendaklah orang memiliki kelapangan. Paham gak ini? Iya. Kalau dari bawah ke atas, dari bawah, dari hamba ke mana? Ke Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya lamu ad-du'a. Misalnya dalam perkataan penduduk neraka. Iya, penduduk neraka. Liyakodi alaina rabbuk. Liyakodi, pakai lamul amr. Yakodi fi'il mudhari majzum dengan penghilangan ya. Nah, asalnya yakodi masuk lamul amr, jadinya apa? Liyakodi. Hilang apanya? Ya-nya. Ini lamul amr. cuman dari bawah ke atas, paham enggak? Maka ini namanya apa ini? Lam adu apa? Terjemahnya sama. Hendaklah Rabbmu memutuskan kepada kami. Sama terjemahannya, cuma namanya. Jadi nanti dilihat dari atas ke bawah lamul amr, dari bawah ke atas namanya apa? Lamud du'a. Terjemahannya sama. Terjemahannya apa? Sama. Jelas? Jelas ini. Jadi jangan bilang ada dua. Ini satu saja. Satu saja. Jelas ya? Wala fin nahi wad du'a. Di buku sebelumnya langsung la an nahi. Langsung bilang buku sebelumnya apa? La nahi. La yang bermakna apa? Melarang. Jangan. Paham? Tapi di sini dibilang la fin nahi wad du'a. Sama dengan tadi ceritanya. Kalau yang melarang dari atas ke bawah, kalau tadi yang memerintah, kalau ini, kalau yang melarang dari atas ke bawah, namanya larangan. Larangan. Nah, Allah berfirman, la tusyrik billah. Nah, ini namanya apa? Allah melarang. Tapi kalau dari bawah ke atas, tidak dibilang melarang. Tapi apa? Berdoa. Nah, berdoa. Misalnya apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Apa itu? Rabbana la tuzigh. Ini apa ini? La apa ini? La nahi. Kan begitu? Karena la nahi menjazim. La tuzigh. Dia jazim. Iya enggak? Tapi karena ini dari hamba ke Allah, namanya apa? Kan enggak boleh dia melarang Allah. Enggak beradab namanya. Tapi dia apa? Berdoa kepada Allah. Paham ini? Supaya hatinya tidak disesatkan. Paham atau belum? Ini saja yang butuh antum. Kan ini hal yang baru nih. Intinya namanya la nahi. Cuman kalau dari bawah ke atas dinamakan dengan lam. Ad-du'a. Jelas ini? Nanti insya Allah juga akan dikasih tahu juga oleh penulis. Bagaimana kalau yang setara? Bagaimana kalau yang setara? Sama-sama. Apa yang harus katakan? Apakah la nahi, la du'a atau apa? Nah, nanti ada juga jenis ketiga. Jelas ya? Ini selesai. Ini semua menjazam satu fi'il, semuanya sama dengan buku sebelumnya. Bedanya tadi tambahan nama. Paham kan? Tambahan apa? Nama. Jelas ya? Selesai. Kemudian sekarang menjazam dua fi'il. In, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, aina, ayyana, anna, haitsuma. Ini semua yang disebut di buku sebelumnya sampai situ. Dah, sampai di situ. Kaifama, ini tidak didapatkan contohnya dalam bahasa Arab. Cuma mereka contohkan biasa kias bagi selainnya. Kaifama tidak didapatkan orang Arab menyatakan kaifama terus menjazm. Paham? Makanya sebagian ulama menghapusnya. Nanti seperti di mutamima tidak ada kaifama. Di mutamima tidak ada apa? Kaifama. Karena memang tidak menjazm. Dinukil dari orang Arab tidak ada. Wa idan wa ida fi syi'ri khassah. Ini juga saya tidak masukkan di buku sebelumnya. Demikian pula termasuk menjazm dua fi'il adalah ida. Tapi fi syi'ri khassah, khusus dalam syair saja. Paham? Artinya kita tidak dapatkan di mana? Di Al-Quran tidak akan pernah ada. Di hadis tidak akan pernah ada. Di kalimat orang Arab yang biasa tidak pernah ada. Dia cuma ada di mana? Di syair saja. Berarti sama dengan tidak ada. Dipaham ini? Sama dengan tidak ada. Makanya dua terakhir ini saya tidak masukkan di buku sebelumnya. Dua yang terakhir ini saya tidak masukkan di buku sebelumnya. Ini menjazam dua fi'il yang semuanya ada sebelumnya. In, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, aina, ayana, anna, haituma. Semuanya ada di buku sebelumnya. Iya kan? Lengkap dengan contohnya. Sekarang nanti akan dicontohkan oleh penulis rahmatullah ta'ala di syarah. Jelas ya? Tidak ada yang baru, alhamdulillah. Tidak ada yang baru. Aku katakan. Al-adwatul jazimah lil fi'il mudhari' samaniyata asyara jaziman. Alat-alat al-adwat artinya alat-alat al-jazima yang menjazm. Lil fi'il mudhari'i untuk fi'il mudhari 18 jaziman. Ada 18 penjazm. Wa hiya inda tahqiq tarji'u ila khamsati ila 15 jaziman. Kata beliau wahia dan dia yang tadi 18 itu. Dan dia itu 18 alat itu indah tahki ketika diperiksa kembali maka tarji'u ila 15, maka dia kembali ke 15. Kalau kita saring-saring lagi nih. Ya, kita saring-saring lagi maka dia sebenarnya kembali ke 15. Kenapa itu jadi 15? Kata beliau diiskoti alam wa alamma wa kaifama. Dengan dihilangkan alam, alamma dan kaifama. Tadi kalau alam jelas ya kan dia lam yang dimasukkan apa? A. Berarti sama dengan lam. Ya. Alamma sama juga. Lamma yang dimasuki siapa? Lamma yang dimasuki siapa? A. Jadinya apa? Alamma. Berarti sama. Kita berbicara dengan alam saja, lam saja atau lamma saja. Hilang dua, demikian pula kaifama. Belum terangkan. Wa amma alam wa alamma. Adapun alam dan alamma, fali annahuma dakhilatan fi lam wa lamma. Fali annahuma maka karena keduanya dakhilatan masuk fi pada lam dan lamma. Sudah masuk loh? Ada di lam dan lamma yang ditambahkan apa? Hamzah. Wa amma kaifama. Adapun kaifama kenapa digugurkan? Kenapa kaifama digugurkan? Kata beliau fali annaha karena dia la tidak tajazimu ala sahih. Karena dia tidak menjazm berdasarkan pendapat yang sahih. Paham? Karena kaifama tidak menjazm berdasarkan pendapat yang apa ini? Yang sahih. Kama sayati bayanuhu insyaallah taala, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah taala. Jelas ya? Akan datang nanti. Wa hadil adawatu tangkosimu ila kismain. Alat-alat ini terbagi menjadi dua. Alat-alat tadi di atas itu terbagi menjadi dua. Kismun yajizimu fi'ilan wahidan. Bagian pertama menjazam satu fi'il. Wa kismun dan bagian kedua yajizimu fi'ilaini. Menjazam dua fi'il. Ada semua di buku sebelumnya, alhamdulillah. Wa ammal kismul awwalu. Adapun jenis pembagian yang pertama. Wahyalladhi yajizimu fi'ilan wahidan. Yaitu dia menjazam satu fi'il fasittatu ahrufin. Maka fa maka sittah ada 6 huruf. Tah, semuanya ada berapa tadi? 6. Lam lamma alam alamma lamul amr wa du'a wala fin nahi wa du'a. 6. Tinggal contoh. Awaluha yang pertamanya lam. Seperti biasa beliau akan kasih tahu untuk maknanya dan tugasnya. Perhatikan maknanya dan tugasnya. Lam. Wahya harfu nafyin. Wa jazmin. Wa qalbin. 3. Perhatikan baik-baik. Lam. Dia adalah harf. Huruf. Lam itu huruf. Nafyin. Maknanya nafi, tidak. Maknanya nafi, apa artinya nafi? Tidak, terjemahannya tidak. Wa jazmin, tugasnya menjazm. Nah, artinya kalau ada dia, maka kata setelahnya di jazm. Wa qalbin, akan diterangkan juga oleh penulis nanti qalbin. Qalbin itu artinya membalik. Iya, membalik. Apa yang dia balik? Dia balik makna fi'il mudhari. Fi'il mudhari punya berapa makna? Punya berapa makna? Dua kan, apa itu? Hal dan istiqbal. Sedang atau akan. Tapi kalau masuk lam, dibalik dari sedang atau akan menjadi madi, lampau. Itu dia. Fi'il mudhari bisa bermakna lampau. Kapan? Hah? Hah? Bermakna kapan? Lampau kapan? Kalau ada lam. Nah? Kalau dia apa? Lam. Masuk lam. Orang bilang lam ya'kul. Dia tidak makan. Artinya sebelumnya. Kan sebelumnya bisa seterusnya. Iya enggak? Yang penting dia bermakna apa? Sebelumnya. Lam yalid. Allah tidak pernah beranak dari dulu. Paham enggak? Bisa sampai seterusnya. Kan begitu? Itu makna lam. Yang dia nafikan lampau dulu. Lam yakun. Tidak pernah. Paham enggak ini artinya? Maknanya apa? Qalba akan diterangkan nanti insyaAllah. Membalik makna fi'il mudhari. Paham enggak ini? Bukan hati. Maknanya qalba apa artinya qalba? Membalik. Nanti akan diterangkan lagi kedua kali. Nah qaulika lam yajtahid Zaidun. Mana syahid kita? Lam yajtahid. Wa qawlu ta'ala lam yalid wa lam yulad. Mana dia? Yalid dan yulad. Falam makalam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Irabnya. Huruf yang bermakna nafi, menjazm dan qalb. Membalik makna fi'il mudhari. Wa kullun min dan setiap dari yajtahid wa yalid wa yulad. Setiap dari yajtahid yalid dan yulad. Fi'il mudhari'in majzumun bilam. Fi'il mudhari yang dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun ad-dhahir ala akhirih. Gambar. Tanda jazmnya adalah sukun yang nampak di mana? Di akhirnya. Wasumiyat belum terangkan. Wasumiyat harfa nafyin. Wasumiyat harfa nafyin. Dia dinamakan dengan huruf nafi. Kenapa? Li'annaha tanfil hadas. Karena dia menafikan kejadian. Coba antum lihat tadi di contoh. Lam yajtahid. Nah, tidak bersungguh-sungguh. Berarti dia nafikan kejadian apa? Bersungguh-sungguh. Paham gak ini? Dia menafikan kejadian. Tidak. Lam yalid tidak beranak. Berarti yang dinafikan kejadian apa? Beranak. Anda paham gak? Dia menafikan kejadian. Wahual ijtihan masalan, yaitu kesungguh-sungguhan misalnya dalam contoh tadi di atas. Wajazmin apa artinya menjazm? Li'annaha tajzimul mudhari. Karena dia menjazm fi'il mudhari. Wa qalbin, ini. Qalbin dia bisa bermakna qalbin. Li'annaha taqlibu zamanal madi. Iya. Zaman al-mudari min al-hal wal istiqbal ila al-mudi. Masya Allah. Li'anna karena dia membalik. Karena dia membalik zaman waktu al-mudari, waktu fi'il mudari min al-hal awil istiqbal dari sekarang atau akan datang ila al-mudi. Menjadi maknanya apa? Lampau madi. Mudi artinya kebekelam, lampau. Fa inna ma'na qaulika, lihat prakteknya. Sesungguhnya makna ucapan antum, lam yajtahid Zaidun, apa artinya? Ay lam yahsul minhu jitihad fi zamanil madi. Yaitu lam yahsul, tidak terjadi minhu darinya ijtihad, kesungguh-sungguhan fi pada zamani waktu al-madi, waktu yang lalu. Jadi orang antum bilang lam yajtahid Zaid, maksudnya dulu dia tidak bersungguh-sungguh. Sekarang bisa saja dia bersungguh-sungguh atau juga belum. Paham enggak? Yang jelas yang dia nafikan kapan? Yang dinafikan kapan? Lampau. Selesai. Beda kalau kemarin lan. Kalau kemarin lan apa? Dia huruf nasab lan huruf nasab huruf nafi, nah istiqbal, paham? Artinya yang dinafikan istiqbal akan. Paham gak ini? Akan. Kamu tidak akan. Kalau ini lampau. Dia dulu. Tidak. Begitu. Kalau tadi tidak akan. Kalau ini dulu tidak. Bersungguh-sungguh. Paham gak ini? Sudah dipahami ini? Ini bedanya. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Walaupun nanti insya Allah akan ditambah di kotur nadah. Bahwa lan itu menafikan akan tapi lali ta'bi. Bukan selama-lamanya. Itu keyakinan yang ahli sunnah. Paham gak ini? Ya, sama dengan lam ini juga. Lam. Bukan menunjukkan istimrar. Bisa istimrar, bisa inkita. Bisa dulu tidak, sekarang iya. Bisa juga dulu tidak, sekarang tidak. Akan datang juga apa? Tidak. Itu nanti kelanjutannya. Sampai itu sekarang kan kita tanamkan sedikit-sedikit. Dulu saya hanya bilang lam menjazm. Karena itu yang cocok bagi pemula. Karena kalau bilang lam huruf nafi wa jazmin wa qalbin, bingung lagi dia. Paham kan? Ya, akhirnya gurunya pusing. Cara memahamkannya karena terlalu banyak. Jadi kalau tidak mau pusing, jangan kasih buka banyak-banyak. Sedikit-sedikit. Kan nanti didapat juga di buku setelahnya. Jelas enggak, Mubar? Hah? Jangan mau cepat dapat banyak. Iya. Ini dia, qalbin. Jangan penting paham qalbinnya. Membalik makna fi'il mudhari. Dari sekarang atau akan menjadi dulu. Dari sekarang atau akan menjadi dulu. Telah terjadi. Jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai. Intinya dia adalah alat yang menjazm. Satu fi'il. Asalnya yang kedua, lamma. Lamma. Itu saja yang panjang tadi insyaAllah. Lamma. Wai harpun mitlu lam. Fima takoddama. Dia huruf sama dengan lam. Wahia harpun mitlu lam. Fima takoddam. Dia huruf sama dengan lam pada apa yang telah lewat. Artinya, sama antum bilang di sini apa? Lamma harpun nafin wa jazmin wa qalbin. Sama. Dia juga antum bilang, ya, lamma ya'kul, dia belum makan. Tadi lampu. Jadi, bukan, lamma ya'kul bukan antum artikan apa? Dia belum akan makan. Bukan. Paham gak ini? Dia belum makan di masa apa? Lampu. Nah, dipahami atau belum? Paham ini? Jadi dia yang dia nafikan apa? Yang lampu. Walaupun pakai fi'il mudhari. Walaupun pakai fi'il mudhari. Sama. Nah, lamma yakum zaidun. Zaid belum berdiri. Sebelumnya. Sekarang bisa saja berdiri. Wa qawlu ta'ala lamma yaduku adabi. Mereka belum merasakan siksaanku. Belum. Di masa lampau. Nanti akan dirasakan itu. Ya. Ah, maknanya sama insyaAllah. Di kotur nada baru dijelaskan apa bedanya lam dengan lamma. Sabar. Di sana baru. Di sana antum paham ini? Tahun depan. Ya. Insya Allah dipahami kan? Sekarang yang penting. Lam, lamma, sama. Apa bedanya? Nanti lagi. Sabar. Ya kan? Iya. Kan tabung sedikit demi sedikit. Iya. Lamma. Itu dia. Lihat. Falamma harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Sama. Huruf yang bermakna nafi, menjazm dan qalbe. Membalik makna fi'il mudhari. Wa kullun min. Dan setiap dari yakum. Wa yaduku fi'il mudhari in majuzum bilamma. Fi'il mudhari yang dijazm dengan lamma. Wa alamatu jazmiyah sukun dhahir fi yakum. Tanda jazmnya adalah sukun yang nampak pada yakum. Wa hatfun nun fi yaduku. Dan penghilangan nun pada kata yaduku. Karena asal yaduku adalah apa? Yadukuna. Ya. Dia alul khomsa. Dihilangkan nunnya. Niabatan anis sukun. Yang mana penghilangan nun ini sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu minal af'alil khomsa. Karena dia termasuk fi'il-fi'il yang lima. Asalit yang ketiga. Alam. Yang menjazm ketiga adalah alam. Wahia nafsu lam. Dia itu sama dengan lam. Illa hanya saja. Illa hanya saja. Annaha ukturinat. Bahwasanya dia Ukturinat. Ukturinat. Digandengkan. Hanya saja dia ukturinat. Digandengkan. Bihamzatil istifham. Dengan hamzah yang berfungsi untuk istifham, bertanya, tapi takriri istifham at-takriri, pertanyaan tapi untuk menetapkan. Kan istifham itu saudara antum, insyaallah kalau belajar lama nanti antum akan tahu. Istifham itu ada untuk bertanya biasa. Bertanya biasa, antum katakan misalnya akalta, dah, apa kamu telah makan? Dah, ada juga istifham ingkari. Dia bertanya tapi mengingkari. Dia bertanya tapi apa? Mengingkari. Ini banyak digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, hal man ilahun ghairullah. Siapa sembahan selain Allah? Kan bertanya, tapi Allah mengingkari. Artinya ini, tidak ada sembahan selain Allah. Itu maknanya. Jadi bukan Allah bertanya kepada kita, siapa sembahan selain Allah? Sehingga kita menjawab apa? Yang lain, seperti orang musyrikin. Kan begitu? Nah, ini perlu diketahui. Ini namanya apa ini? Istifham, ingkari. Allah bertanya, tapi sebenarnya mengingkari. Terjemahannya nanti jadinya, tidak ada sembahan selain Allah. Paham maknanya ini? Nah, ini didapat insya Allah antum juga akan dapat dalam tafsir. Yang ketiga, tadi ada istifham biasa, bertanya kan tidak tahu. Kalau yang kedua ada namanya bertanya, tapi apa? Mengingkari. Paham gak ini? Yang ketiga ini sekarang, yang kita mau jelaskan ini. Ini yang agak sulit ini. Ini namanya hamzah yang masuk ke lam, namanya hamzah istifham. Ya hamzah yang masuk ke sini, ini sama ini. Amuhammadun qaimun. Ini hamzah apa ini? Istifham. Paham? Apakah Muhammad berdiri? Antum bertanya? Biasa. Jawabannya ya, kalau begini namanya jawabannya na'am atau apa? La. Dua saja. Tidak boleh dijawab dengan Muhammad. Paham gak ini? Tidak boleh, salah. Ini hamzah pertanyaan. Kalau ingkari, tidak usah. Yang ini yang kita mau jelaskan. Ada namanya hamzah, ya, hamzah al-istifham. Al-istifham apa? Istifham apa? At-takriri. Istifham takriri. Apalagi ini istifham takriri? Istifham takriri itu antum bertanya untuk mentakrir, menetapkan sesuatu yang sudah tetap pada dia, untuk membuat dia mengaku. Nah, antum bertanya untuk mentakrir, untuk menekankan sesuatu yang memang dia sudah lakukan, tapi antum bertanya supaya dia apa? Mentakrir. Tahu antum takrir? Dia mengakui apa yang ada dia. Sudah paham? Antum paham atau belum? Misalnya begini. Ya, ini Abdurrahman sudah makan. Dia sudah makan. Antum sudah makan. Alhamdulillah. Ya, saya bilang begini. Alam takul, saya bilang ke dia ini, dia sudah makan. Alam takul, oh tambah ya, saya makan. Nah, biar lebih sedap. Antum sudah makan ikan nih, saya bilang, alam takul saya makan. Saya bukan bertanya, saya mau dia mengaku, bukankah kamu telah makan ikan? Itu artinya, bukan artinya, apakah kamu tidak makan ikan? Bukan begitu artinya. Tapi ini hamzanya apa untuk apa? Takrir, membuat dia mengaku. Jawabannya iya atau tidak. Kan butuh pengakuannya. Alam takul samakan, bukankah kamu telah makan ikan? Masih telah maknanya, telah. Kan alam tadi apa maknanya lam? Lam tadi apa maknanya? Kolbe. Paham? Makanya terjemahkan, bukankah kamu telah makan ikan? Paham gak ini? Abdurrahman, saya lihat untuk bilang apa? Tinggal antum takrir, antum takrir. Antum akui apa yang antum lakukan. Atau antum ingkari kalau tidak benar. Paham gak ini? Paham Hamzah takrir? Paham ini takrir? Hah? Paham Hamzah? Hah? Nah, sama dengan dalam ayat yang dicontohkan oleh penulis sebentar. Iya? Kita baca dulu. Yang dikatakan oleh penulis rahimallahu ta'ala. Setelah antum tadi paham dulu. Illa annaha ukturinat bihamzatil istifhami takriri. Hanya saja dia digandengkan dengan Hamzah yang berfungsi untuk pertanyaan dan takrir, membuat dia mengakui. Apa itu Hamzah istifham takriri? Belum jelaskan, belum artikan. Wahwa, dan dia adalah hamlukal mukhatabu, hamlukal mukhatabu alal ikrari wal itiraf bi amrin qadastaqarra indahu subutuhu au nafyuhu. Masya Allah. Hamzah istifham takriri, dia adalah hamluka, kamu membawa, membuat al-mukhatab yang diajak bicara, antum membuat yang A yang diajak bicara alal ikrar untuk mengakui, untuk mengakui wal itiraf, ya mengakui juga, ikrar dan itiraf sama maknanya, untuk mengakui bi amrin dengan sebuah perkara yang kode telah istakor, telah ada, telah terjadi indah di sisinya. Ya, tubuh tuhu au nafihu, apakah tetapnya atau tidaknya. Berarti ini nanti kan, nih, antum bilang ini nih, alam takul samakan, bukankah antum telah makan ikan? Berarti antum membuat siapa? Antum membuat yang antum aja bicara, paham? Mengakui apa yang sudah terjadi di sisinya. Iya, kalau sudah makan, dia pasti bilang apa? Iya, kalau belum, dia bilang apa? Kalau nanti, tahu subuh toh? Kalau terjadi, nanti pasti jawabannya? Iya, kalau nanti, nanti artinya apa? Tidak terjadi. Maka dia akan jawab apa? Tidak. Nah, ini juga jawabannya nanti pasti na'am atau apa? La. Bang, ya, atau kadang juga mereka menjawab dengan kata bala. Bala. Iya benar. Paham gak ini? Dipahami ini insya Allah? Paham jawabannya nih? Ini namanya takrir. Antum membawa yang diajak bicara untuk iktiraf wal ikrar, untuk mengakui apa yang telah ada di sisinya berupa subutuhu, tetapnya au nafihu atau tidaknya. Jelas ini? Jelas ini? Sudah bisa dipahami Hamzah istifham ini takriri. Alhamdulillah. Ada contohnya dalam Al-Qur'an insyaallah. Nah, alam ansah lak, dalam keadaan antum sudah nasihat sebelumnya. Kalau belum terjadi sebelumnya enggak boleh. Dia bilang ke antum, alam ansah lak, bukankah saya telah menasehatimu? Paham? Dia nanti cuma bilang apa? Kalau memang dia sudah nasihati, dia bilang apa? Iya, sudah. Nah, kalau tidak, dia bilang apa? Tidak, belum. Paham ini? Yang syahid kita mana? Alam ansah. Majazum dengan apa itu? Sukun. Wa qawlu ta'ala alam nasyrah laka sadarak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Paham kan? Kan Allah sudah lapangkan memang. Paham kan? Ditanya untuk Nabi Muhammad mengaku, mengakui. Paham gak ini? Jadi bukankah? Iya, kami telah fal hamzah li istifham takriri. Maka hamzah di situ untuk istifham takriri. Bertanya tapi mentakrir. Tahu takrir tadi? Tidak bisa diartikan secara bahasa dia. Maksudnya diartikan satu kata. Dia harus diartikan panjang. Takrir adalah antum membawa, membuat yang diajak bicara mengakui apa yang telah terjadi padanya. Apakah penetapan atau penafian. Jelas ini? Alhamdulillah. Walam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Sama. Sementara lam adalah huruf nafi, jazm dan qalb. Wa kullun min. Dan setiap dari kata ansah wa nasrah fi'il mudhari majzum bi lam. Fi'il mudhari yang dijazam dengan apa? Lam. Dengan lam. Wa alamatu jazmi as-sukun adh-dhahir ala akhirih. Tanda jazamnya adalah sukun yang nampak di mana? Sukun yang nampak di mana? Di akhirnya. Arabi yang keempat saja terakhir karena dia pendek. Yang keempat saja. Arabi yang keempat alamma. Ini mudah karena tadi kan lamma masuk ke lam. Ya, alamma berarti masuk di mana? Alam. Alam kan gampang saja. Mudah. Alamma wahya nafsu lamma illa annaha ukturinat bi hamzatil istifham takriri. Sama. Dia sebenarnya lamma. Hanya saja annaha dia ukturinat digandengkan bi hamzatil istifham takriri dengan hamzah istifham takriri yang sudah lewat tadi penjelasannya. Nah, alamma uhsin ilaik apa artinya? Bukankah saya telah berbuat baik kepadamu? Paham gak ini? Kan alam uhsin berbuat baik. Bukankah saya telah berbuat baik kepadamu? Fal hamzatu li istifhami takriri. Maka hamzah untuk bertanya tapi takrir membuat dia mengaku. Walamma harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Sementara lamma adalah huruf nafi, jazm, qalbin. Wa uhsin fi'il mudhari majzum bi lamma. Uhsin fi'il mudhari yang dijazm dengan lamma. Wa alamatu jazmiyah sukun dhahir ala akhir. Tanda jazmnya adalah sukun yang nampak di mana? Di akhirnya. Jelas ini? Alhamdulillah ini empat dulu yang menjazm satu fi'il. Tak apa-apa. Besok merojah